datang dan pergi. Dan kemarin bukan hari ini yang telah berlalu. Ingatlah selalu, syukurilah hari ini. Hari-hari datang dan pergi. Hari esok bukan hari ini yang akan datang. Itu harapan. Seolah-olah hidupmu seribu tahun.